InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid, Syarah Kitab Tauhid. Pembahasan kita masih dalam bab Man tabarraqa bisyajaratin aw hajarin wa nahwihima. Barang siapa yang ngalap berkah dengan pohon atau batu dan yang semisal keduanya. Telah kita jelaskan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm. Afara'aitumul Lata wal 'Uzza wa manatas salisatal ukhra. Afara'aitumul Lata wal 'Uzza, maka apakah patut kalian, wahai orang-orang musyrik, menganggap Lata dan Uzza dan Manat yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya jelaskan juga tentang Lata. Lata ini merupakan berhalanya orang Saqif di Taif. Nah, adapun Uzza berhalanya orang-orang Quraisy dan juga Bani Kinanah. Adapun Manat ini berhalanya kaum Aus dan juga Khazraj. Nah, yang pertama berkaitan dengan Lata, ada dua kiraah. Ada yang dibaca tanpa ditasdid, Lata. Ini kiraah jumhur. Ada juga yang membacanya dengan tasdid, Lata. Nah, kalau tanpa tasdid, Lata ini diambil dari nama al-ilah. Ilah, diambil dari nama ini al-ilah, yaitu Lata. Nah, muannasnya dari kata ilah adalah Lata. Tentu ini bentuk kelancangan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menganggap Allah Subhanahu wa taala memiliki anak-anak perempuan. Disandarkan anak perempuan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan alakumud dzakaru wa lahul unsa tilka idan qismatun dizza. Apakah untuk kalian anak laki-laki sementara untuk Allah Subhanahu wa taala anak perempuan? Tentu itu merupakan pembagian yang batil. Pembagian yang zalim. Nah, sebagaimana Uzza ini dari kata Al-Aziz. Adapun Al-Manah dari kata Al-Manan. Nah, Lata ini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimallahu taala adalah suatu batu putih yang besar yang terpahat. Di atasnya ada bangunan dan berada di Taif. Ada di Taif sehingga diagungkan oleh penduduk Taif. Nah, siapa yang diutus? Nabi SAW, Mughirah bin Syu'bah, diutus untuk menghancurkan berhala Lata ini. Jika akan diagungkan oleh sebagian bangsa Arab ketika itu. Nah, dan qiraah yang kedua dengan ditasdid Lata, kata Ibn Abbas, asalnya Lata ini adalah rojulun yaluttu sawi. Kana rojulan yaluttu sawi. Dari kata Lata yaluttu. Ya, artinya membuat adonan. Nah, gandum dengan minyak samin, ya, kemudian diberikan kepada jamaah haji atau orang yang lewat. Nah, di mana orang ini ketika membuat adonan tersebut, ya, melakukannya di atas suatu batu. Nah, sehingga ketika orang ini meninggal dunia, mereka berkerumun di atas kuburannya. Nah, atau disebutkan oleh Ibn Abbas, ketika orang ini meninggal dunia, penduduk Saqib beribadah kepada batu tersebut dalam rangka mengagungkan orang yang suka membuat adonan gandum dicampur dengan minyak samin yang diberikan kepada jamaah haji. Ya, untuk mengagungkannya, dikarenakan orang ini melakukan dan melakukan di atas suatu batu, maka diibadahilah batu tersebut. Nah, dan kedua pendapat ini tidak saling bertentangan. Ya, intinya mereka itu mengagungkan batu, ya, beribadah kepada batu tersebut, beribadah kepada kuburan tersebut dalam rangka mengagungkannya, ngalap berkah dengan batu tersebut. Nah, sehingga seperti ini pun dilakukan oleh sebagian kaum muslimin sekarang ini. Nah, membangun bangunan-bangunan di atas kuburan, ya, kemudian ngalap berkah dengan bangunan-bangunan tersebut, atau ngalap berkah dengan kuburan-kuburan. Ya, bahkan dijadikan sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala berdoa kepada kuburan-kuburan tersebut. Ya. Sehingga dari penjelasan yang kita sebutkan tadi, ini menjelaskan bahwasanya orang-orang jahiliyah mereka beribadah kepada orang-orang soleh, beribadah kepada patung-patung dan juga berhala-berhala. Nah, wa ammal Uzza, adapun Uzza, qala Ibn Jarir, berkata Ibn Jarir, kanat sajaratan alaiha bina'un wa astar. Uzza ini merupakan pohon yang di atasnya ada bangunan dan kain-kain penutup kelambu atau yang semisalnya. Binakhlatin baina Makkah wa Thaif, di tempat yang namanya Nakhlah, yang terletak di antara Mekah dan Thaif. Ini berhala Uzza. Kanat Quraisyun yu'andimunaha, orang-orang Quraisy mengagungkan pohon ini. Nah, kalau Lata bentuknya batu besar, saya sebutkan tadi. Kalau Uzza bentuknya pohon. Ya. Syaikh Muhammad Al-Wahhab berkata dengan ayat ini sesuai dengan bab yang beliau sebutkan, barang siapa yang ngalap berkah dengan pohon atau batu. Ya. Perbuatan ini telah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah Nah, malah berkah dengan pohon. Dikatakan Uzza itu disebutkan tadi bentuknya pohon. Ya, pohon yang dikeramatkan. Nah, pohon yang di sana mereka ngalah berkah. Dan Lata bentuknya batu. Ya. Sehingga perbuatan semacam ini ngalah berkah dengan pohon, ngalah berkah dengan batu merupakan perbuatan orang-orang jahiliyah. Jangan sampai kaum muslimin mengikutinya. Nah, Uzza berhala yang diagungkan oleh orang-orang Quraisy. Kama qala Abu Sufyan, sebagaimana yang diucapkan oleh Abu Sufyan yauma Uhud, dalam perang Uhud. La nara Uzza wa la Uzza lakum. Kami memiliki Uzza, sedangkan kalian tidak memiliki Uzza. Ini ucapan Abu Sufyan kepada kaum muslimin. Kami memiliki berhala Uzza, kalian tidak memiliki berhala Uzza. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulu Allahu maulana wa la maula lakum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, ucapkan oleh kalian, Allah maulana, Allah penolong kami. Wa la maula lakum, dan kalian tidak memiliki penolong. Ya. Bantahan kepada ucapan Abu Sufyan ketika itu, yang mengatakan kami memiliki Uzza, sedangkan kalian tidak memiliki Uzza. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, jawablah oleh kalian, Allah penolong kami, sedangkan kalian tidak memiliki penolong. Nah, wa rawa an-Nasa'i wa Ibnu Mardawi an Abi Tufail qala lama fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga Ibnu Mardawah dari Abi Tufail. Dia mengatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan Makkah. Ba'atha Khalid ibnu al-Walid ila Nakhlah wa kanat biha al-Uzza. Ya, ketika Rasulullah menaklukkan Makkah, Fathu Makkah, Rasulullah mengutus Khalid ibn al-Walid ke tempat Nakhlah, di mana di tempat tersebut ada berhala Uzza. Apa bentuknya? Pohon yang diagungkan, pohon yang dikeramatkan. Wa kanat ala thalathis samurat. Di mana Uzza ini ada di atas tiga pohon samurah. Faqata as-samurat. Khalid ibn al-Walid menebang pohon-pohon samurah tersebut. Wa hadama al-bait alladhi kana 'alayha. Dan merobohkan, menghancurkan bangunan yang ada di atasnya. Kau yang diutus untuk menghancurkan Lata, siapa? Mughirah ibnu Syu'bah. Kau yang diutus untuk menghancurkan Uzza, Khalid ibnu Walid. Setelah menghancurkannya dan juga menebang pohon tersebut, summa atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbara. Kemudian Khalid bin Walid datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkannya. Melapor kepada Nabi SAW telah melakukan tugasnya. Menghancurkan Uzza. Faqala irji' fa innaka lam tasna' shay'an. Ketika Khalid melapor kepada Nabi SAW bahwa setelah menebang pohon tersebut, Rasulullah mengatakan, irji', kembalilah. Sesungguhnya engkau belum melakukan apa-apa. Faroja'a Khalid. Kemudian Khalid kembali ke tempat tersebut. Falamma absarathu as-sadadatu am'anu fil jabali wa hum yaqulu ya Uzza ya Uzza. Ya, ketika para penunggu pohon tersebut atau kuncen-kuncennya melihat Khalid bin Walid, mereka bersembunyi di gunung. Dan mereka mengatakan, wahai Uzza, wahai Uzza. Minta pertolongan kepada Uzza. Nah. Fatahu Khalid, fa'idha mura'atun uriyana. Maka Khalid mendatangi kuncen tersebut yang bersembunyi di gunung. Tiba-tiba ada seorang perempuan yang telanjang. Nasirata sa'riha. Tuhfinut turab ala ra'siha. Yang berantakan rambutnya. Dan dia menabur tanah ke atas kepalanya. Fa'ammama habis sayif. Maka Khalid bin Walid mengacungkan pedangnya dan membunuhnya. Nah. Suma raja'a ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa'akhbarah. Kemudian Khalid bin Walid kembali ke Rasulullah SAW dan mengkhabarkan apa yang dilakukannya. Melaporkan kepada Nabi SAW apa yang dilakukannya. Faqala tilka Uzza. Rasulullah SAW, itulah Uzza yang sebenarnya. Kenapa dikatakan kuncen-kuncen inilah yang menyeru tadi. Yang menyeru manusia untuk ngalap berkah dengan pohon tersebut. Kuncen inilah yang menyeru manusia untuk beribadah kepada Uzza yang bentuknya pohon tadi. Nah. Qala Abu Shalih, kanu yu'allikuna 'alaiha as-tuyur wal ihna. Berkata Abu Shalih, mereka orang-orang jahiliyah menggantungkan di atas Uzza tadi. Pohon yang dikeramatkan, pohon yang mereka ngambil berkah, ngalap berkah, mereka menggantungkan tali-tali dan juga bulu-bulu di atasnya. Dalam rangka ngalap berkah. Ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Nah, ngalap berkah dengan pohon. Hal ini akan disebutkan nanti tentang kisah Datu Anwat. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sebagian sahabat yang baru masuk Islam, kebanyakan di antara mereka hendak perang Hunain. Nah, mereka melewati suatu pohon di mana orang-orang musyrikin biasa menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut dalam rangka ngalap berkah. Ini disebut dengan pohon Datu Anwat. Kemudian mereka, kaum muslimin yang baru masuk Islam, nah, belum paham dengan benar bagaimana tauhid yang sebenarnya, atau belum paham dengan benar contoh-contoh dari kesyirikan, mereka mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana data anwat kama lahum datu anwat. Wa Rasulullah, buatkan untuk kami datu anwat. Pohon untuk ngalap berkah tadi. Sebagaimana mereka, orang-orang musyrik, memiliki Datu Anwat. Ketika mendengar ucapan ini, Rasulullah SAW menyebutkan ucapan pengingkaran terhadap apa yang mereka lakukan. Allahu Akbar. Rasulullah mengatakan, Allahu Akbar. Allah mengatakan, Subhanallah. Hada kama qala Musa. Ini seperti halnya kama qala qaum Musa, sebenarnya ucapan kaumnya Nabi Musa yang mengatakan ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ini kaumnya Nabi Musa mengatakan, wahai Musa, buatkan untuk kami sembahan sebagaimana mereka memiliki sembahan. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang jahiliyah mereka biasa ngalap berkah dengan pohon-pohon tersebut, pohon yang dianggap keramat. Ya, mereka agungkan, kemudian ngalap berkah dengan pohon tersebut. Ya, menggantungkan senjatanya, menggantungkan pedangnya, menggantungkan busur panahnya, menggantungkan ini dan itu, dan mereka ngalap berkah. Ya, ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Nah, dan perlu kita ketahui, ya, arti barokah, ya, adalah lujumu syai, tetapnya sesuatu, secara bahasa. Bisa juga maknanya ziyadah, ya, bertambah, atau annama, berkembangnya sesuatu. Ini makna barokah. Ya, bisa artinya tetapnya sesuatu, bisa juga maknanya bertambah atau berkembangnya sesuatu. Nah, ada barokah, ada juga tabrik. Ya. Kalau tabrik, mendoakan seseorang agar mendapatkan keberkahan. Tabrik. Ya. Nah, seperti ucapkan, barakallahu fiik. Misalkan, kami tabrik. Ya. Ucapkan doa keberkahan. Tabrik. Mengucapkan doa keberkahan. Ini dihasung dalam syariat. Ya. Tak kala kita melihat sesuatu yang menakjubkan kita. Nah, maka hendaklah kita mendoakan keberkahan. Ya. Melihat anak yang lucu. Melihat anak yang Masya Allah hafalannya cerdas. Ya. Melihat harta yang bagus. Nah, baik itu hewan ataupun yang lainnya. Doakan keberkahan. Barakallahu fi. Ini namanya tabrik. Ya, diasung dalam syariat supaya lisan kita ini terbiasa dan basah untuk mengucapkan doa keberkahan. Nah, baik kepada orang atau kepada barang. Nah, ya. Ada juga tabaruk. Lihat, ada barokah, ada tabrik, ada tabaruk. Kalau tabaruk, nah, maknanya meraup berkah atau istilah kita ngalap berkah. Namanya tabaruk. Nah, ya. Kalau barokah dalam Al-Quran dan juga Sunnah, maknanya adalah dawamul khair, langgengnya kebaikan. Ya. Atau bisa juga maknanya bertambahnya kebaikan. Atau bisa kedua-duanya. Maknanya bisa langgengnya kebaikan dan juga bertambahnya kebaikan. Sehingga doa mudah-mudahan Allah memberkahimu. Ya. Maknanya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melanggengkan kebaikan kepadamu dan menambahkan kebaikan kepadamu. Ya. Doa yang sangat bagus. Yang hendaknya kita ucapkan. Ya, satu dengan yang lainnya mendoakan supaya saling diberkahi. Begitupun harta, supaya dia berkahi hartanya. Barakallahu fiikum wa fi malikum. Maksudnya supaya hartanya itu langgeng dalam kebaikan dan juga bertambah kebaikannya. Nah, begitu juga doa kita, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yeah. Ya Allah, nah, keberkahan kepada Nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Muhammad. Yeah. Ini pun maknanya, nah, agar keberkahan tersebut langgeng. Yeah. Kebaikan itu langgeng dan berlipat-lipat. Nah, ini hakikat daripada barokah. Langgengnya kebaikan atau bertambahnya kebaikan. Ya. Adapun ngalap berkah, ya, kepada makhluk. Nah, telah kita jelaskan, ngalap berkah kepada makhluk yang terlarang. Nah, seperti halnya ngalap berkah kepada kuburan, pohon, batu, atau manusia yang masih hidup atau telah mati. Ini terlarang. Nah, ngalap berkah misalkan dengan bekas minumnya yang dianggap sebagai kiai, bekas makannya yang dianggap sebagai wali. Ini terlarang. Kenapa? Dikarenakan para sahabat pun mereka tidak ngalap berkah dengan bekas air minumnya Abu Bakar. Tidak ngalap berkah dengan bekas wudunya Abu Bakar. Nah, adapun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masih hidupnya, para sahabat melakukannya. Kenapa? Dikarenakan jasadnya Rasulullah itu barokah. Nah, sehingga mereka berebutan mengambil air bekas wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika ada yang sakit matanya, Rasulullah meludahinya kemudian sembuh seketika itu. Kenapa? Dikarenakan jasadnya Rasulullah barokah. Ada juga di antara istri Nabi SAW yang menyimpan rambut Nabi SAW digunakan sebagai media untuk penyembuhan. Barokah jasadnya Nabi SAW. Dan ini hanya khusus bagi Nabi, tidak berlaku kepada selainnya. Kenapa? Dikatakan tadi, setelah meninggalnya Nabi SAW, para sahabat tidak ngambil atau tidak ngalap berkah dengan sisa-sisa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Tidak ngalap berkah dengan sisa minumnya Abu Bakar. Tidak ngalap berkah dengan bekas air wudunya Abu Bakar. Kenapa? Mereka memahami bahwasanya ini khusus bagi Nabi SAW. Ya, suatu kesalahan yang banyak menyebar di tengah-tengah masyarakat, ini ngalap berkah dengan air minum atau sisa air minumnya seorang yang dianggap sebagai wali, kiai. Ngalap berkah dengan mencium-cium tangannya. Nah, mencium-cium badannya. Padahal yang semacam ini termasuk di antara ngalap berkah yang dilarang dalam syariat. Nah, apalagi kalau seandainya dengan ngalap berkah ini memiliki keyakinan, nah, bahwasanya makhluk tersebut yang memberikan keberkahan dengan sendirinya, ini bisa jatuh kepada kesyirikan yang besar. Termasuk juga ngalap berkah dengan kuburan Nabi SAW. Datang ke kuburan Nabi SAW, kemudian mencium-ciumnya, mengelus-ngelusnya. Nah, dengan alasan untuk ngalap berkah, ini pun termasuk, nah, kepada ngalap berkah yang dilarang. Setelah Rasulullah meninggal dunia, tidak boleh melakukan hal tersebut. Mengelus-ngelus kuburannya, jadi mengusap-ngusap kuburannya, atau mengambil tanah kuburannya, kemudian, nah, alasannya ngalap berkah. Termasuk perkara yang bid'ah. Nah, atau bertabaruk dengan orang yang soleh yang telah meninggal dunia. Kepada Nabi saja tidak boleh, apalagi kepada selain Nabi. Walaupun itu dianggap sebagai wali, dianggap sebagai orang soleh, datang ke kuburannya, mengelus-ngelusnya, ngalap berkah. Atau mengambil tanahnya dalam rangka ngalap berkah. Nah, begitupun tabaruk ngalap berkah dengan pohon, batu, dan yang semisalnya. Nah, kadang-kadang sebagian orang ngalap berkah dengan kain penutup Ka'bah, dilus-lus. Nah, dan mereka ngalap berkah. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau menyium Hajar Aswad, bukan dalam rangka ngalap berkah dengan mencium tersebut, tapi hanya mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Inni la'alamu annaka hajar la tanfa wa la tadur." laula anni ma ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'antu. Atau biada makna. Dia mengatakan, aku tahu engkau batu. Tidak memberikan manfaat, tidak menolak mudarat. Akan tetapi, kalau seandainya aku tidak melihat Nabi SAW menciummu, aku pun tidak akan menciummu. Nah, sehingga dilakukan oleh Umar ini dalam rangka mencontoh Nabi SAW. Bukan nalap berkah dengan batu. Nah, tapi dalam rangka meneladani, nah, dan mencontoh Nabi SAW. Dan masalah ini saya sebutkan tadi, banyak di antara manusia, bahkan kaum muslimin, yang terjatuh kepada kesalahan dalam masalah ngalap berkah. Nah, ngalap berkah kepada orang yang soleh, yang telah meninggal dunia, atau yang masih hidup. Nah, dengan tadi mencium-cium tangannya, nah, berebutan bekas air minumnya, berebutan bekas makannya, ini yang terlarang. Nah, berdalih dengan para sahabat pun, mereka berebutan bekas air wudhu Nabi SAW. Maka jawaban ini khususnya Nabi SAW, jasadnya barokah. Kenapa kaya sebutan khususnya? Dikarenakan setelah meninggalnya Nabi SAW, para sahabat tidak berebutan bekas air wudhunya Abu Bakar. Padahal Abu Bakar adalah orang yang paling mulia dari sahabat Nabi SAW. Nah, para sahabat tidak berebutan dengan bekas wudhunya Abu Bakar atau bekas makanannya Abu Bakar. Ini menunjukkan sekali lagi perkara tersebut khususiyah bagi Nabi SAW. Nah, adapun keberkahan orang yang soleh adalah keistiqomahannya. Nah, keistiqomahan agamanya. Sehingga dengan keistiqomahannya dia mendapatkan keberkahan di dunia. Nah, tidak akan sesat, dan juga keberkahan di akhirat. Nah, tidak akan sengsara. Ini keberkahan orang yang soleh, bukan zatnya, bukan jasadnya, tapi keberkahan dikarenakan keistiqomahannya. Begitupun keberkahan ulama misalnya, bukan jasadnya, tapi keberkahan ilmunya. Nah, waja'alani mubarakan aynama kuntu. Nabi Isa mengatakan, Allah menjadikan aku ini diberkahi dimanapun aku berada. Nah, dan sebabnya bila ilmi wal amal, dengan ilmu dan amalannya sehingga diberkahi. Sehingga kalau kita ingin ngalap berkah, ngalap berkahlah dengan ilmu. Supaya kita diberkahi. Nah, dengan ilmu, ngalap berkah dengan ilmu, ngalap berkah dengan keistiqomahan dalam melaksanakan agama. Ini ngalap berkah yang dihasung dalam syariat, yang dianjurkan dalam syariat. Nah, begitu juga telah kita jelaskan sebelumnya, ngalap berkah dengan jujur, dalam jual beli ataupun dalam yang lainnya. Dikarenakan kejujuran ini sebab mendapatkan keberkahan. Al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Dua pelaku transaksi, penjual dan pembeli, memiliki pilihan untuk membatalkan jual belinya atau melanjutkan jual belinya selama mereka belum berpisah. Khiyar majlis namanya. Nah, selama belum berpisah, mereka punya pilihan. Lanjut akadnya atau batal akadnya. Bain saddaqa wa bayyana burikat fi bai'ihima. Kalau kedua-duanya jujur dan menjelaskan tentang barang yang diperjualbelikan, diberkahi daripada jual beli keduanya. Sebab keberkahan dengan jujur. Kalau kita ingin ngalap berkahlah dengan sifat jujur. Supaya jual beli kita ingin barokah, bukan dengan mengambil tanah kuburan disimpan di tempat jual belinya. Tapi kalau kita ingin ngalap berkah dalam jual beli kita, hendaklah jujur dalam jual beli. Fa in kadzdzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Kalau dusta dan menyembunyikan keadaan barang yang diperjualbelikan, cacat tapi disembunyikan cacatnya, ditutup-tutupi cacatnya, maka akan dicabut keberkahan jual belinya. Sehingga malah berkah dengan kejujuran. Ini perkara yang dihasung dalam syariat. Nah, begitu juga keberkahan dikarenakan dia tidak tamak terhadap harta, tidak rakus terhadap harta. Nah, Nabi SAW mengatakan kepada Hakim Ibn Hizam, ya Hakim, inna hadal mal khadiratun khulwatun. Faman akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu fi. Wahai Hakim, kata Nabi SAW, sesungguhnya harta itu hijau lagi manis. Membuat orang senang melihatnya. Nah, ternyata ada istilah lihat uang ini hijau. Dalam hadis sebutkan tadi, ya Hakim, inna hadal mal khadiratun hulwa. Kata Nabi SAW, sesungguhnya harta itu hijau lagi manis. Tinggal uang ini hijau. Lihat uang hijau, walaupun uangnya merah disebutnya hijau tetap. Ini istilah. Istilah yang juga Nabi SAW mengatakan tadi. Nah, sesungguhnya harta itu hijau lagi manis. Hijau dikarenakan membuat pandangan ini tertuju kepadanya. Indah. Warna hijau itu. Nah, dan juga manis membuat orang ingin mencicipinya. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, faman akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu fi. Barang siapa yang mencarinya untuk kedermawanan. Untuk kedermawanan dirinya, tidak tamak dan juga tidak mengemis, maka harta itu akan memberkahinya. Nah, sehingga keberkahan ini bisa diraih dalam harta kita ketika tidak tamak pada harta. Nah, tidak tamak dan juga tidak mengemis-ngemis untuk mendapatkan harta tersebut. وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِسْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَسْبَعْ. Namun barang siapa yang mencarinya untuk keserakahan, ketamakan, maka harta itu tidak akan memberkahinya. Bahkan diumpamakan oleh Nabi SAW seperti orang yang makan namun tidak kenyang. Kalladhi ya'kulu wa la yasba', seperti orang yang makan tapi tidak kenyang-kenyang. Nah, enggak barokah hartanya. Terus ambisi terhadap harta. Tidak merasa cukup. Nah, al-yadul 'ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Maksudnya memberi lebih baik daripada meminta, menerima. Nah, begitu juga di antara yang dibolehkan dalam syariat ini, ngalap berkah dengan berpagi-pagi dalam mencari rezeki. Nah, sahabat Sakhar Al-Ghumidi, Nabi SAW mengatakan, Ya, dalam satu hadis, Allahumma barik bi ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Nah, ya, di mana Sahar Al-Qamini ini? Ya, dia pun, nah, berpagi-pagi ketika bermaisah. Nah, dan Allah berkahi hartanya. Ya. Begitu juga Nabi SAW ketika beliau mengirim pasukan, ya, untuk berjihad. Nah, beliau biasa mengirimnya pada pagi hari. Ya. Dan sahabat Thahar Al-Ghamidi yang meriwayatkan hadis tadi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya. Ya. Dia seorang pedagang, biasa membawa barang dagangannya ketika pagi hari, ya, ke pasar untuk bekerja, untuk berdagang. Nah, dan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala diberkahi hartanya, lalu menjadi orang yang kaya dan juga banyak hartanya. Sehingga pagi hari ini jangan disia-siakan. Ya. Nah, sudah bangun tidur, sholat, kemudian tidur lagi. Sayang. Ya. Pagi ini waktu di mana Nabi mendoakan keberkahan bagi umatnya. Ya. Manfaatkan dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Ya. Baik, menghadiri majelis ilmu, kalau seandainya, nah, ada yang maisyahnya, ya, punya maisyah, dagang dan sebagainya, ya, berpagi-pagi juga untuk melakukannya. Nah, ya, sayang, jangan disia-siakan. Begitupun ketika bulan Ramadan, ya. Nah, habis sahur, kemudian sholat subuh, biasanya ngantuk, ya. Lawan kantuknya. Nah, kenapa waktu pagi tadi waktu didoakan keberkahan oleh Nabi SAW. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Lawan ngantuknya. Ya, dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Apakah aktivitas yang berkaitan dengan agama ataukah dengan dunia yang jelas bermanfaat. Ya. Nah, apalagi aktivitas yang berkaitan dengan agama di bulan Ramadan. Keutamanya luar biasa. Ya, setelah subuh misalkan lawan. Ya. Lawan ngantuknya dengan duduk di majlis ilmu atau membaca Al-Quran, ya, atau ibadah-ibadah yang lain. Nah, ya. Atau kalau punya maisyah tadi, ya, ya, subuh persiapan. Nah, untuk mencari maisyahnya. Ya, yang jelas manfaatkan yang sebaik-baiknya waktu pagi tersebut dikatakan waktu yang didoakan keberkahan oleh Nabi SAW. Atau keberkahan lainnya, keberkahan lewat air zam-zam. Nah. Dan sebuah hadis Nabi mengatakan innahu mubarakatun innaha ta'amun ta'amun tu'min. Ini tentang al-zamzam. Sesungguhnya al-zamzam adalah air yang diberkahi. Air tersebut adalah makanan yang mengenyangkan. Nah, ya, keberkahan lewat al-zamzam. Dikatakan Rasulullah yang mengatakan al-zamzam air yang diberkahi. Ya. Malah berkah dengan minum air zamzam. Nah, kenapa dikatakan Rasul yang menyatakan al-zamzam air yang diberkahi. Ya. Dan masih banyak contohnya lainnya. Ya. Tapi yang paling terpenting dalam meraih keberkahan adalah dengan iman dan takwa. Ini yang paling utama. Yeah. Ngalap berkah itu dengan keimanan dan ketakwaan. Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Seandainya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Nah, ini yang paling utama sekali untuk meraih atau ngalap berkah, yaitu dengan iman dan takwa. Nah, kalau kita ingin berkah harta kita, ya, ingin berkah hidup kita, Nah, keluarga kita dan lain sebagainya. Ya. Maka hendaklah dengan iman dan takwa. Sesuai dengan ayat yang kita bacakan tadi. Nah, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan kami bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan juga bumi. Nah, ya ini ngalap berkah yang dibolehkan. Ya, adapun ngalap berkah kepada batu, ngalap berkah kepada pohon, ya, ngalap berkah kepada orang yang soleh, nah, dengan zat atau jasadnya, baik masih hidup apalagi telah meninggal dunia, ini perkara yang dilarang dalam syariat. Apalagi ngalap berkah ke kuburan, ya, mengelus-ngelus kuburan, nah, mengambil tanah kuburan dalam rangka ngalap berkah, ini perkara yang dilarang dalam syariat. Qultu wa qulu hada wa ma huwa a'dhamu minha minhu yaqa'u fi hadhihi al-azminah inda bara'il amwat wa fil mashahid. Aku katakan tabriyo dan ini semuanya. Nah, dan yang lebih besar lagi dari ini ya terjadi pada zaman sekarang ini. Ya, ngalap berkah kepada batu, ngalap berkah kepada pohon. Ya, bahkan ada yang lebih besar lagi di zaman sekarang ini. Nah, mereka ngalap berkah kepada kuburan-kuburan orang yang telah meninggal dunia. Dan juga ngalap berkah pada tempat-tempat penyembahan. Ya. Ada tempat penyembahan misalkan orang terdahulu. Ya, kadang-kadang ada di sebagian tempat-tempat atau wisata-wisata. Ya, ini tempat penyembahan orang-orang terdahulu. Ya, kerajaan ini, kerajaan itu. Kemudian ngalap berkah dengan tempat tersebut. Diusap-usap, diambil tanahnya dan sebagainya. Ya. Nah, telah kita jelaskan tentang tadi Lata kemudian Uzza. Ya, yang intinya Lata Uzza ini adalah berhala-berhala. Ya. Berhala-berhala, kalau Lata bentuknya batu, kalau Uzza bentuknya pohon. Ya. Ini menunjukkan tentang tidak bolehnya ngalap berkah dengan batu dan pohon. Kenapa dikatakan ini? Kebiasaan orang-orang jahiliyah yang Nabi mengingkarinya. Bahkan Nabi menutus sahabat untuk menghancurkan berhala-berhala tersebut. Misal kita akan bahas nanti tentang manat. Nah, ilahun alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.